yang ku bersiap untuk menyatakan. Bulan, tambahkan sedikit binamu, semarakan rencanaku untuk utarakan rasa. Harus malam ini aku sampaikan. Harus malam ini aku ungkapkan. Pejamkan matamu, rasakan suasana damai alunan suara gitarku. Ku katakan ku menginginkanmu. Sejenak cahayamu, semarakan rencanaku untuk utarakan rasa. Harus mengabdi aku sampaikan. Harus mengabdi aku. Pejamkan matamu, rasakan suasana damai alunan suara gitarku. Ku katakan ku menginginkanmu. Sambut jemariku, genggam ku katakan ku menginginkanmu.